ciptakan seorang insan. Lembut hati bar redup pandangan. Apabila berkata, saksikan kesyahduan, bagai tersentuh rasa percaya. Tika terdengar cari hakikat temukan. Azimat kasih kundah gerhana diam tak berirama gusar tambah gemetar tak tertanggung rasa.